yang mengikuti panggilan keimanan, panggilan kebenaran. Allahul musta'an wa alaihi tuklan. Allah lah tempat kita meminta pertolongan dan Allah lah tempat kita bergantung, bertawakal kepadanya. Salatu fiqh wal hidayah. Wassalamu alafiyah wassalamah. Salamah fi dunya wassalamah fil akhirah. Salamah fi dunya minasyirkiyat wa dalalat. Dan salam fil akhirah min adabillahi ta'ala. Amin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.